لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat para pemirsa televisi Roja dimanapun anda berada semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan Kitab Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Pembahasan kita insyaAllah ta'ala tentang bab fadl al-buka, bab tentang keutamaan untuk atau keutamaan menangis, yakni karena Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bab yang ke-54 dari bab-bab yang dituliskan oleh al-imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tentu menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan perpaduan antara dua hal dalam diri seorang mukmin. Yang pertama adalah perpaduan antara keagungan, sikap pengagungan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pengagungan kepada Allah azza wa jalla menjadikan seseorang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perpaduan antara rasa takut, al-khawf minallah, dan pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala membuahkan tangisan, mengucurkan air mata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dimiliki oleh setiap orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kita melihat sejarah para anbiya, sejarah orang-orang yang soleh, mereka adalah orang-orang yang menggabungkan antara dua hal tersebut. Pengagungan mereka kepada Allah Azza wa Jalla akan kebesarannya, keagungannya, dan ditambahi dengan rasa takut mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menjadikan mereka menangis, menjadikan mereka takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-109. Ayat ini adalah ayat pertama yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Allah azza wa jalla berfirman, وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوءًا. Dan mereka menyungkur atas muka-muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Jadi ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang takwa kepada Allah, di antara hamba-hambanya, dari orang-orang yang saleh, dari para anbiya, mereka dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, dalam merenungi tentang kebesaran dan keagungan Allah, menjadikan mereka semakin takwa kepada Allah, sehingga tanpa terasa, terkucurlah air mata mereka, karena ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dalam ayat ini, وَيَزِيدُهُمْ خُشُوءًا. Ya, bahwa keagungan yang ada dalam diri mereka itu, pengagungan yang ada dalam diri mereka itu, menjadikan mereka bertambah khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Apa perbedaan al-khusyah dan al-khusyuk? Para ulama menyebutkan, al-khusyah itu rasa takut yang ada dalam diri seorang, ini kaitan dengan al-qalb, amalan hati. Yaitu seorang ketika takwa, takut pada Allah Azza wa Jalla, ini merupakan amalan qalb, min a'malil qulub, termasuk amal hati. Sedangkan khusyuk, ini lebih luas dari sekedar amalan hati. Al-khusyuk mencakup ketakwaan seorang pada Allah Azza wa Jalla, yang terasa tidak hanya pada hatinya, tetapi pada seluruh anggota badannya, pada al-jawarih, pada anggota badannya. Maka dari itu kita Allah Ta'ala memuji orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Apa di antara ciri mereka orang-orang yang beriman yang mereka mendapatkan keuntungan, kemenangan? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang mereka khusyuk di dalam salat mereka. Khusyuk di dalam salat tidak sekedar konsentrasi seseorang dalam salatnya, tetapi percampuran antara rasa takut pada Allah Azza wa Jalla, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati dan dalam seluruh anggota badannya. Dan para ulama menyebutkan, antaranya Al-Imam Al-Ghazali, Sahibul Ihya rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwa salat itu ibarat jasad. Salat itu ibarat fisik. Dan ruhnya salat adalah al-khusyuk. Ada kekhusyuan dalam diri seorang kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia beribadah pada Allah, ketika dia menegakkan salat, tidak sekedar ruku atau berdiri, ruku, iktidal, sujud, tidak. Tetapi lebih dari itu, dia betul-betul menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dirinya. Dan dia menghadirkan dalam dirinya punya pula akan kehinaan dirinya dan kebutuhan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka disinilah kemudian timbul kehusyuan dalam sholat. Maka terkadang seorang menangis dalam sholatnya ketika membaca ayat-ayat Allah, karena dia memahami ayat-ayat tersebut dan dia meyakini bahwa dia berada di hadapan Zat Malikul Muluk, raja segala para raja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ketika Allah menyebutkan di sini wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a, bahwa mereka orang-orang itu ya karena kehusyuannya kepada Allah Ta'ala, ketakwaan mereka kepada Allah Ta'ala ya dalam membaca ayat-ayat Allah, maka mereka menyungkur, mereka sujud, dan mereka menangis, serta bertambah ketakwaan, kehusyuan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini, yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Najm ayat yang ke-59 dan ayat yang ke-60. Afa min hadzal hadits ta'jabun? Apakah kalian merasa heran yakni dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat Allah, wa tadhahakuna wa la tabkun? Sementara kalian tertawa dan kalian tidak menangis. Ya. Maka orang yang membaca ayat-ayat Allah karena keimanan mereka kepada Allah menjadikan air mata mereka berlinang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah menegur orang-orang yang tertawa ketika mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, ya, sehingga kemudian tidak ada lagi rasa takwa dalam diri mereka. Maka dari itu orang yang mendengar ayat-ayat Al-Qur'an dan dia memahami kandungan Al-Qur'an, maka tentu dia akan khusyuk dalam membacanya. Dia akan mengalir air matanya karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tentu seorang tidak mungkin bisa mengalaminya kecuali kalau dia betul-betul memahami dan meresapi dalam dirinya tentang apa yang dia dengar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat Allah Azza wa Jalla Al-Qur'anul Karim benar-benar adalah menyentuh hati yang ada kehidupan di dalamnya. Adapun hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya atau hati yang ada penyakit di dalamnya, maka ayat-ayat Al-Qur'an mungkin tidak memberikan pengaruh padanya. Tetapi yang ada kehidupan dalam hatinya berupa iman, ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla, dan dia memahami apa yang dia dengar dari ayat-ayat Allah atau apa yang dia baca dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini akan mengucurkan air mata orang yang betul-betul merenungkan dan bertadabbur kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Adapun sikap banyak tertawa yang banyak kita lihat, banyak kita saksikan, ini pada hakikatnya adalah hanya akan mematikan hati. Oleh karena itu Rasul alaihissalatu wassalam melarang kita memperbanyak tertawa atau banyak tertawa. Wala tukthiru dhahik fa inna kathrata dhahiki tumitu al-qalb. Janganlah kamu banyak tertawa. Karena banyak tertawa itu akan mematikan hati. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, seorang tatkala dia perlu tertawa, silakan dia tertawa. Tetapi tidak berlebihan. Yang menjadikan dia lalai dari akhiratnya. Menjadikan dia terbawa oleh tertawaannya. Ya. Padahal dia tidak tahu apa di balik kehidupan ini. Di balik amalnya. Setelah dia diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tidak tahu apa di balik itu semuanya. Maka dari itu seorang, kalau dia pun tertawa, karena memang Islam tidak melarang kita tertawa, tertawalah pada batasnya. Tapi ada saat-saat yang seorang dia perlu duduk merenungkan tentang dirinya, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, jangan mengucurkan air mata. Ya. Dan menambah kehusyuan pada dirinya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla ya, telah menyebutkan salah satu penyebab keringnya mata dari tangisan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena qaswatul qalb. Karena hati yang keras. Bukan hati yang lunak. Sehingga hati yang keras itu tidak menggubris pelajaran-pelajaran yang diambil dari kehidupan ini. Tidak menggubris apa yang dibaca dari ayat-ayat Al-Quran. Atau apa yang dipahami dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan peringatan-peringatan kepada manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Maryam ayat yang ke-58. Fawailun lilqasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka kecelakaanlah bagi mereka orang-orang yang hati mereka itu keras dari mengingat Allah. Dan salah satu penyebab hati itu keras adalah karena ghaflah, kelalaian dari mengingat Allah. Sedikitnya waktu yang dimilikinya untuk berzikir pada Allah Ta'ala. Padahal zikir pada Allah adalah amal yang ringan. Amal yang mudah. Amal yang tidak sulit. Tetapi karena hati yang keras, karena dia lupa kepada berzikir, lalai dari berzikir pada Allah Ta'ala, makanya hati menjadi keras. Kerasnya hati ketika dia tidak mengambil pelajaran. Ada orang meninggal, didatanginya hanya sekedar melaksanakan hak seorang muslim, tetapi dia tidak mengambil pelajaran dari kematian itu. Bahwa dia akan mati. Seperti orang yang telah mati itu. Ketika dia melihat hal-hal yang terjadi di lingkungannya, atau dalam dirinya, atau pada keluarganya, dia tidak mengambil pelajaran. Makanya hati menjadi keras. Fawailun lilqasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang hati mereka keras dari mengingat Allah. Kata Allah Ta'ala, Allah mengancam, ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itulah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Adapun orang-orang yang beriman, mereka seperti disebutkan pada ayat berikutnya, idza tutla alaihim ayatul rahman, apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih. Idza tutla alaihim ayatul rahman, kharru sujjadan wa bukiya. Maka mereka pun menyungkur sujud dan mereka mengucurkan air mata mereka, menangis. Karena mereka merenungi, memahami dan meyakini apa yang mereka baca, yaitu Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat Allah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, hadis yang pertama adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, yang dari Ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, iqra alayya al-Qur'an, bacakanlah kepada aku Al-Qur'an. Qultu, maka kata Abdullah bin Mas'ud, aku berkata kepada beliau, ya Rasulullah, aqra'u alayka, wahai Rasulullah, apakah aku membaca, membacakan kepadamu? Ini aku baca, engkau mendengarkannya. Wa alaika unzil, padahal Al-Quran diturunkan kepadamu. Jadi Abdullah bin Mas'ud merasa heran. Kok Nabi SAW meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran? Padahal Al-Quran diturunkan kepada beliau. Maka dijawab, qal, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, sesungguhnya aku ingin mendengar Al-Qur'an itu dari selainku. Jadi Rasul alaihi salatu wasallam, walaupun kepada beliau diturunkannya Al-Qur'an, namun beliau ingin mendengarkan Al-Qur'an dari yang lainnya. Salah satunya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, faqara'tu alaihi surat An-Nisa. Maka aku membaca pada beliau surat An-Nisa. Hatta ji'tu ila hadhil ayah, hingga aku sampai pada ayat, yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat 41. Sampai pada ayat ini. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Maka bagaimanakah jika sekiranya kami datang, kami datangkan pada setiap umat dengan saksi, وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, lalu kemudian kami datangkan engkau wahai Muhammad untuk menjadi saksi pada semua mereka itu. Qal, kata Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi alaihi salatu wassalam, hasbukal an, hasbukal an, cukuplah engkau sekarang. Ini berhenti sampai ayat itu. Faltafattu ilaihi, maka aku menoleh kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, aku melihatnya. Faiza ainahu tadrifan, ternyata kedua mata beliau yang mulia mengucurkan air mata sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam hadis ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa orang yang membaca atau yang menghafal atau yang telah mahir dalam Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an atau menghafal Al-Quran, janganlah sekali-kali dia itu merasa cukup dia yang membaca. Lalu orang lain yang mendengarkan bacaannya, tidak. Tapi hendaklah dia pun mendengar dari orang lain ketika orang lain membaca Al-Quranul Karim. Karena begini, terkadang yang namanya manusia, apalagi orang yang kurang ilmunya dan merasa bahwa dia telah memiliki Al-Quranul Karim, dia adalah hafidh, penghafal Al-Quran, bacaannya Masya Allah, sehingga dia selalu ingin dalam dirinya agar orang lain yang mendengarkan bacaannya. Lalu dia seakan-akan tidak mau mendengar bacaan orang lain. Ini adalah perilaku yang kurang baik. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yang mana kepada beliau diturunkan Al-Quranul Karim, manusia termulia. Al-Quranul Karim berada dalam dada beliau. Begitupun beliau ingin mendengar Al-Quran dari orang-orang lain. Dan orang lain itu adalah sahabat beliau. Yang dari sisi derajat di bawah beliau. Ya. Ibarat murid beliau. Beliau mau mendengar dari muridnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi alaihi wasallam. Dan menunjukkan betapa cintanya Rasulullah sallam kepada Al-Quranul Karim. Jadi, ketika Rasul alaihi salatu wasallam meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacanya, ini menunjukkan bahwa beliau, dan beliau sebutkan dalam hadis ini, ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah aku membaca kepadamu sementara Al-Quran diturunkan kepadamu, Ya Rasulullah?" Karena Abdullah bin Mas'ud mengetahui dirinya, "Aku ini muridmu. Bukan diturunkan pada aku." Tapi Rasul alaihissalam ingin mendidik kepada umat ini agar tidak hanya dia yang membaca Al-Quran, tapi hendaklah juga mau mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Maka membaca dan mendengar nilainya sama. Seorang yang baca Al-Quran, atau dia ketika mendengar orang yang membaca Al-Quran, insyaAllah pahalanya sama. Ganjarannya besar. Bahkan terkadang, ketika seorang mendengar Al-Quran itu, dia lebih mampu untuk merenungkan Al-Quran itu. Karena dia tidak disibukkan dengan bacaan. Dia hanya disibukkan, yaitu konsentrasinya. Lain kalau orang membaca. Seorang membaca Al-Quran, dia memikirkan apa yang dia baca. Kemudian dia memikirkan bacaannya benar atau tidak. Sehingga kadang-kadang arti kandungan dari Al-Quran bukan menjadi perhatiannya. Tapi dia lebih memperhatikan bacaannya karena dia sibuk dengan yakni beban membaca Al-Quran itu. Lain dengan orang yang mendengar. Dia tidak ada beban. Kecuali konsentrasi. Oleh karena itu, bahwa mendengar Al-Quranul Karim justru itu lebih merasuk dalam hati seseorang. Nah, Rasul alaihissalam beliau ingin untuk mendengar Al-Quran itu. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, adalah keutamaan dan fadilah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau seorang sahabat terkemuka dan beliau adalah seorang yang alim dari kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Ya, ketika Nabi alaihissalam meminta beliau membaca Al-Quran dan didengar oleh beliau, oleh Nabi SAW, ini menunjukkan keutamaan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang nama-nama surat. Dalam Al-Quranul Karim itu sudah dikenal oleh para sahabat. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Faqara'tu alaihi surat An-Nisa." Maka aku membaca pada beliau, aku bacakan pada beliau surat An-Nisa. Jadi nama-nama surat, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, dan seterusnya, ini sudah ditetapkan dan diketahui oleh para sahabat sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Surat, nama-nama surat dari Al-Quranul Karim. Kemudian Ar-Rasul alaihi wasallam ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran ini tersentuh pada diri beliau. Beliau menangis, mengucurkan air mata. Apalagi ketika sampai pada ayat yang mana Allah akan mengumpulkan hamba-hambanya dan para rasul mereka. Para rasul menjadi saksi bagi umat-umat mereka bahwa mereka telah menyampaikan risalah Allah. Dan Allah jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas seluruh para anbiya dan umat-umat mereka. Ini satu kedudukan yang mulia yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau berlinang air matanya. Dan kita umat Islam, umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi terhadap umat-umat yang lainnya di hari kiamat kelak. Apa bentuk persaksiannya? Bahwa Allah telah mengutus kepada mereka, para rasul, untuk menegakkan hujjah kepada mereka akan keesaan Allah, agar mereka menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini sudah disampaikan oleh para anbiya, para rasul kepada umat-umat mereka tersebut. Dan Nabi alaihissalam dan umat ini akan menjadi saksi terhadap mereka. Makanya Rasul alaihissalam betul-betul menangis. Beliau menggambarkan tentang peristiwa yang besar ini yang akan terjadi di hari kiamat kelak. Ketika manusia dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla, dibangkitkan setelah mereka mati, dan dikumpulkan di padang mahsyar, maka akan dimintai persaksian. Dan Nabi alaihissalam akan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Ya, dan umat ini pun demikian untuk menjadi saksi pada umat-umat yang lainnya. Makanya beliau menangis. Kemudian juga diambil dari hadis ini, bahwa kita tidak mendengar dalam hadis ini, Nabi alaihissalatu wassalam menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk mengatakan sadaqallahul azim setelah membaca Al-Quran. Kata beliau kepada Nabi, kepada Abdullah bin Mas'ud, hasbukal an, cukup. Maka ketika seorang berhenti dari membaca Al-Quran, lafaz atau seorang mengharuskan membaca sadaqallahul azim memang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula dari sahabat mereka beliau. Ya. Bahkan ada riwayat yang sahih, setelah membaca Al-Quran kita justru membaca, ya, sama dengan kafaratul majlis. Ya. Sama dengan bacaan kafaratul majlis untuk menutupi membaca Al-Quranul Karim. Berhenti dari baca Al-Quran. Maka ini di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari kisah ketika Rasulullah SAW menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quranul Karim. Kemudian juga kita ambil pelajaran dari hal ini, bahwasanya membaca Al-Quran dianjurkan dengan tadabbur. Kita sekarang berada di bulan yang mulia, bulan Ramadan, Syahrul Quran, bulannya Al-Quranul Karim. Bukan berarti hanya bulan Ramadan kita membaca Al-Quran, tidak. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup seorang mukmin, pedoman hidup seorang muslim. Maka dari itu, baca Al-Quran tidak hanya di bulan Ramadan. Namun perlu diketahui bahwa, bagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwa membaca Al-Quranul Karim, ada dua macam bacaan. Yang pertama, seorang membaca Al-Quran untuk menghatamkannya. Menghatamkannya. Ya, qiraah ya biasa bacaannya, karena memang dianjurkan kepada kita untuk membaca Al-Quran paling tidak 40 hari khatam, atau 30 hari, atau 7 hari, maksimal 3 hari. Maksimal 3 hari. Baru khatam. Artinya jangan kurang dari 3 hari. Jadi kita dianjurkan membaca Al-Quran, menghatamkannya. Jadi ada bacaan yang seorang membaca sampai khatam. Bacaan yang kedua adalah qiraatu tadabbur. Membaca sambil bertadabbur. Yani untuk merenungkan ayat-ayat itu. Untuk memahami makna dan kandungannya. Nah, bacaan yang kedua ini tentu waktunya tidak bisa dihabisi dalam satu bulan, dua bulan. memerlukan waktu yang lebih panjang. Nah, dua-dua bacaan ini dianjurkan. Terutama yang kedua, dengan merenungkan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim, sebagaimana dikatakan, saya katakan tadi, adalah kitab yang merupakan pedoman bagi seorang mukmin. Yang namanya pedoman, yang namanya petunjuk, itu harus dibaca. Sehingga dia bisa dijadikan sebagai petunjuk. Ada gambaran yang gampang dan mudah. Ya. Sekarang seorang membeli mobil. Mobil ini baru, crash. Di situ ada buku pedoman. Bagaimana penggunaan mobil ini, bagaimana perawatan mobil tersebut, kapan olinya diganti, setelah berapa kilometer, ya, setelah berapa bulan misalnya, ya. Ini namanya petunjuk penggunaan. Nah, orang yang menggunakan atau mengikuti petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik dalam pemakaian mobilnya, menggunakan mobilnya, maka tentu mobilnya akan terawat. Akan bagus. Ya. Itu dalam hal berkaitan dengan dunia. Seorang ibu membeli mesin cuci, dibaca, beli kulkas, baca pedomannya, petunjuknya. Nah, Al-Quranul Karim ini pedoman hidup. Petunjuk hidupnya seorang mukmin di dunia ini. Tapi ini kebanyakan dilalaikan. Dibaca hanya sekedar untuk barokah. Tidak tahu apa yang dikatakan oleh Allah, pokoknya aku baca. Sehingga tidak ada waktu untuk tadabbur Al-Quran. Nah, inilah kekeliruan kita. Bagaimana mungkin Al-Quran dijadikan pedoman? Tidak pernah dibaca, tidak pernah dipahami. Tidak pernah kita tadabbur. Menggali kandungannya, ilmunya. Mengamalkan perintahnya. Meninggalkan larangannya. Maka dari itu, seyogianya bagi seorang yang hidup di dunia ini, bagi seorang mukmin, muslim, dia memprogramkan waktu untuk tadabbur Al-Quran. Bagaimana saya katakan tadi, tadabbur Al-Quran memerlukan waktu yang lebih panjang. Tidak sama dengan membaca untuk menghatamkannya. Dan alhamdulillah kalau seorang tidak bisa berbahasa Arab, sekarang telah banyak kitab-kitab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tafsir Ibnu Katsir, ada panjangnya, ada ringkasannya. Belilah yang merupakan yang ringkasannya. Bacalah ayat per ayat. Baca tafsirnya, apa maknanya, apa perkataan para ulama. Ya. Ini satu amal yang luar biasa untuk membekali diri kita. Ya. Tafsir Al-Quran, contohnya tafsir Ibnu Katsir, itu Masya Allah, tafsir yang diberikan rekomendasi oleh para ulama. Yang kedua tafsir-tafsir yang lainnya. Ya, kita tidak memungkiri hal itu. Ketika seorang membaca Al-Quran, dengan membaca tafsirnya, dia dapatkan di sana ilmu. Ada hadis, riwayat-riwayat. Hanya saja perlu seorang yang mencari kitab yang sudah ada pentasihan hadisnya. Karena ada juga sejumlah kitab-kitab tafsir, termasuk dalam kitab tafsir Ibnu Katsir yang belum dikoreksi, belum ditahqiq oleh para ulama, masih ada hadis-hadis dhaif. Tapi alhamdulillah sekarang ini banyak terbitan-terbitan yang tidak mengeluarkan hadis dalam kitab-kitab tafsir itu kecuali hadis yang sahih. Siapa yang mengukur hadis sahih? Ulama hadis. Ya. Ulama hadis. Mereka ahlinya. Mereka pakarnya. Kalau kita tidak tahu dalam satu bidang ilmu, kita bertanya pada orang yang tak mengetahui tentang bidang ilmu tersebut. Oleh karena itu, merenungkan Al-Quranul Karim, membaca dan merenungkannya, membaca dan tadabbur, ini akan sangat bermanfaat bagi seorang yang ingin memahami dan mendalami Al-Quranul Karim. Jangan kita hanya pandai mengatakan kita bumikan Al-Quran. Ya, membumikan Al-Quran. Bisa jadi ada orang memahami ngubur Al-Quran. Tidak usah dibaca, tidak usah dipahami, tidak usah ini. Bagaimana kita mengejawantahkan Al-Quran dalam diri kita? Perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Memang suatu hal yang tidak mudah. Tapi harus ada kemauan. Ya. Kalau ada kemauan, Allah akan memberikan jalan keluar. Bagaimana Allah telah menjanjikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Dan orang-orang betul-betul bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, maka kami akan membukakan baginya jalan-jalan kami. Kami menunjukkan padanya jalan-jalan kami. Bukan satu jalan, banyak jalan. Dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada kemauan. Al-azam wal-iradah. Kalau mau insyaAllah diberikan kemudahan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran. Sebagai peringatan. Maka adakah orang-orang yang mau mengambil peringatan itu? Mengambil pelajaran dari Al-Quran. Semoga Allah SWT menjadikan kita yang antara hamba-hambanya yang cinta pada Al-Quran. Dan diberikan kemauan untuk membaca Al-Quran, memahami dan tadabbur Al-Quranul Karim. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, khotaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qattu. Oh, pernah Rasulullah sallam menyampaikan satu khutbah. Aku tidak pernah mendengar khutbah seperti itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau bersabda alaihi salatu wassalam, lau ta'lamuna ma a'lamu, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsiran, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Qal, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum, maka para sahabat kemudian setelah mendengar hadis ini, mereka pun menutupi wajah-wajah mereka. Ya. Walahum khanin. Mereka menangis. Terisak-isak. Ya. Ini menunjukkan yakni ketakwaan mereka pada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka memahami apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini hadis muttafaqun alaih. Inti dari hadis ini adalah yaitu berkaitan dengan tangisan. Kita ini kadang-kadang tertawa, terbahak-bahak, kita lupa, kita lalai. Ya. Tentang apa yang terjadi di balik ini semuanya. Karena banyaknya tertawa. Maka di sini pentingnya ilmu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau ta'lamuna ma a'lamu," seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Maka la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsiran, kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Oleh karena itu orang yang semakin banyak ilmunya ya, dan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah keyakinan seorang, ini akan menjadikan dia selalu merenungkan tentang kehidupan ini dan apa sesudah ini. Dia mempersiapkan diri, dia tidak banyak tertawa seperlunya, tapi dia menangis. Dia akan berjalan dan sebuah perjalanan yang jauh. Dan perbekalan yang wallahu a'lam. Apakah amal kita diterima atau tidak. Maka dengan demikian, hadis-hadis seperti ini akan memberikan atau menggugah hati seorang untuk dia mempersiapkan dirinya, untuk dia sedikit tertawa ya, dan banyak menangis karena dia tidak tahu apa di balik ini semuanya. Yakni yang akan dia alami. Tapi seorang hamba tak berharap pada Allah. Harap ampunannya, rahmatnya, kasih sayangnya. Tapi semua itu dengan amal perbuatan. Dan iman yang benar dan amal yang soleh. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimahullah. Demikianlah bahasan kita pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaAllah setelah ini sesi tanya jawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fiq wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami. Semoga apa yang Ustaz telah sampaikan untuk kita menjadi tambahan ilmu dan memberikan kemudahan bagi khotil Islam semuanya untuk mengamalkan perkara-perkara dinul Islam ini dengan baik dan benar. Ikhwatal Islam rahiman ya Allah wa iyakum, kami persilahkan untuk Anda bertanya, silahkan di 0218236543 atau pesan singkat Anda kirimkan di 0819896543. Kami mohon pertanyaan Anda berkesesuaian dengan apa yang telah Ustaz sampaikan. Silahkan, halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa? Di mana? Dengan Ibu Fiona di Padang Panjang. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kan mendengar ceramah belum dari awal. Yang saya mau tanyakan, apakah kalau kita membaca Al-Quran harus berwudu dulu? Atau memang harus pakai hijab? Kemudian Ustadz, apa boleh saya bertanya tentang wasiat? Cukup satu aja Bu ya pertanyaannya. Nanti bisa ditanyakan kembali pertanyaan yang kedua di kesempatan yang lain bersama Ustadz-Ustadz yang lainnya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Silakan Ustadz. Dari Ibu di Kota Padang, semoga Allah memberkahi beliau. Beliau bertanya tentang apakah seorang yang membaca Al-Quran harus dalam keadaan berwudu atau tidak. Baik, permasalahan ini sebetulnya adalah permasalahan yang terdapat ikhtilaf di antara ulama kaum muslimin. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa membaca Al-Quran harus dalam keadaan berwudu. Sementara sebagian yang lain mengatakan bahwa membaca Al-Quran tidak boleh membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu. Nah, jadi intinya bahwa memang ada khilaf dalam masalah ini. Ya. Hanya yang harus diperhatikan juga dalam masalah ini adalah hukum memegang mushaf dalam keadaan berwudu dan hukum membaca Al-Quran tanpa memegang Al-Quran. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menukil ya, tentang bolehnya seorang membaca Al-Quran ketika dia tidak memegang Al-Quran sambil membaca hafalannya, walaupun tanpa wudu, beliau cenderung membolehkannya. Jadi mengikuti pendapat yang membolehkan. Ya. Sedangkan dalam masalah berkaitan dengan memegang mushaf Al-Quranul Karim, apakah harus berwudu atau tidak, mayoritas ulama mengatakan memegang Al-Quran hendaklah dengan berwudu. Bahkan mereka mewajibkan. Ini perkataan empat madhab. Imam-imam madhab. Syafi'i, Abu Hanifa, Ahmad bin Hanbal, dan Imam Malik. Mengatakan tentang memegang mushaf hendaklah dengan dalam keadaan berwudu. Walaupun ini pun masalah ada khilaf di antara ulama. Khilaf di antara ulama. Tapi termasuk bagian dari adab-adab seorang yang muslim, mukmin hendaklah dia ketika akan memegang mushaf Al-Quranul Karim, alangkah baiknya kalau dia berwudu. Ya, ini tentu lebih utama, lebih baik. Karena mereka para ulama-ulama kaum muslimin juga menganjurkan demikian. Jadi bagian dari adab kita kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun memakai hijab bagi wanita, ini pun bagian dari adab-adab membaca Al-Quran. Ya. Sekarang seorang di rumah sendiri, tidak ada orang lain, seorang wanita, dia baca Al-Quran, tanpa menutup rambutnya, apa boleh? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Tapi kalau dia mau lebih sopan, ya, lebih menjaga adab-adab seorang wanita dalam baca Al-Quran, maka tidak mengapa dia memakai jilbab yang menutup auratnya ketika membaca Al-Quran. Tapi kalaupun dia tidak membaca Al-Quran, tidak memakai jilbab atau hijab ketika membaca Al-Quran, itu pun insya Allah tidak mengapa, selama tidak ada orang lain yang bukan mahramnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasannya. Berikut kami angkat kembali telepon yang selanjutnya di belakang ibu tadi yang bertanya di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dari Aceh. Silakan Ibu, diperjelas suaranya Bu, mohon maaf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya ini Ustaz, apa ada umrah itu bisa berkali-kali selama umrah kita di Mekah? Kita bisa berkali-kali yang mikat umrah Ustaz untuk badal, apakah untuk badal orang tua, untuk siapa gitu. Dalam satu kali keberangkatan umrah, Ibu di sana mengerjakan umroh berkali-kali dan mengumrohkan siapapun keluarga Ibu ya. Tak, ambil ini. Kemudian apa ada umrah wada, tawak wada untuk umrah Ustaz? Oh, tawak wada untuk umroh. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ustaz. Baik, tentang permasalahan yang ditanyakan oleh ibu tersebut, kalau tidak salah dengar dari Aceh, semoga Allah memberkahi beliau. Pertanyaan pertama adalah ketika seorang pergi dalam satu perjalanan umroh, bolehkah dia berulang-ulang melaksanakan ibadah umroh? Baik. Pada hakikatnya, yang menurut dan sesuai dengan tuntunan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, bahwa seorang melakukan ibadah umrah dalam satu perjalanan, satu kali umrah. Ya. Satu kali umrah, yaitu untuk dirinya. Ya, umrah untuk dirinya. Apa dasar masalah ini? Dasarnya adalah ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melakukan ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada saat itu para sahabat melakukan dua manasik, karena mereka melakukan ibadah haji tamattu, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji qiran. Di tengah perjalanan, Aisyah Ummul Mukminin haid. Sehingga beliau memasukkan umrohnya ke dalam haji. Dalam arti, beliau tidak haji tamattu. Tapi haji yang digabung itu haji qiran. Ummul Mukminin Aisyah sangat sedih. Karena para sahabat yang lainnya, mereka melakukan ya dua amalan. Mereka lakukan ibadah umrah, kemudian mereka tahallul, kemudian menunggu datangnya hari haji, mereka melakukan haji. Makanya beliau mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, setiap orang pulang dan membawa dua, sementara aku pulang hanya membawa satu." Maka Rasul alaihi wasallam, orang yang sangat mencintai umatnya, apalagi istrinya, Ummul Mukminin, maka beliau pun kemudian, setelah selesai ibadah haji, beliau menyuruh Abdurrahman, saudara dari Ummul Mukminin Aisyah, Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq, untuk menemani Ummul Mukminin Aisyah keluar ke Tan'im, yang sekarang ada masjid namanya Masjid Aisyah, untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, di sana kita melihat bahwa Abdurrahman yang mengantar saudaranya Aisyah itu tidak melakukan umroh. Karena beliau sudah melakukan umroh. Tamattu. Inilah dalil bahwa seorang dalam satu perjalanan, dia mengerjakan satu umroh untuk dirinya. Abdurrahman, seandainya umroh berulang-ulang itu amalan yang sunnah, amalan yang dianjurkan, maka tentu Abdurrahman akan bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, aku akan umroh bersama Aisyah. Beliau tidak melakukan hal itu. Beliau hanya mengantar Ummul Mukminin, saudara perempuannya, ke Tan'im atau Masjid Aisyah, kemudian berumroh. Beliau hanya menemani. Abdurrahman hanya menemani Aisyah yang melakukan umroh. Dan Abdurrahman tidak melakukannya. Ini diantara dasar satu perjalanan, satu umroh. Ini satu umroh untuk dirinya. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, seorang berumroh setelah untuk dirinya, dia ingin mengumrohkan untuk yang lainnya. Entah ibunya yang telah meninggal, atau ayahnya, atau mungkin saudaranya yang telah meninggal dan belum melakukan umroh. Ini yang saya cenderung kepada bolehnya seorang berumroh untuk yakni ayahnya atau ibunya yang telah meninggal. Ya. Karena apa? Ia mungkin tidak setiap saat bisa pergi ke tanah suci untuk melakukan ibadah umroh. Dan dia ingin berbakti pada orang tuanya yang telah meninggal. Dan melakukan umroh untuk orang tuanya. Maka saya cenderung kepada pendapat yang membolehkan. Pendapat yang membenarkan, membolehkan seorang umroh. Ini banyak ulama mengatakan demikian. Adapun umroh untuk diri sendiri, satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, ini tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikhawatirkan ini adalah proyek. Proyek yang ngantar. Ngantar ke Tan'im. Kan ada bayarannya. Oleh karena itu, Allahu a'lam dalam masalah umroh ini, kalau untuk pribadi, cukup satu kali. Tapi kalau seorang mungkin ada orang tua yang telah meninggal, saudaranya, dia ingin mengumrahkan mereka, maka saya cenderung kepada pendapat yang membolehkan. Tapi bukan untuk dirinya, untuk yang lainnya. Untuk ayahnya, atau ibunya, atau saudaranya yang belum umroh, saya berikut pada pendapat yang membolehkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian, apakah ada tawaf wada ketika seorang melakukan ibadah umroh? Jawabannya, kalau dalam ibadah haji, boleh dikatakan sepakat para ulama tentang adanya tawaf wada. Tetapi kalau masalah dalam umroh, yaitu ada khilaf antara ulama. Sebagian mengatakan wajib tawaf wada, sebagian mengatakan anjuran, artinya sunnah, tidak wajib. Dan saya memilih pendapat yang kedua. Jadi tidak wajib seorang tawaf wada ketika dia melakukan umroh. Adapun kalau dia melakukan ibadah haji, maka wajib untuk tawaf wada kecuali wanita yang haid. Wanita yang haid dalam keadaan haid tidak wajib baginya untuk melaksanakan tawaf wada. Yang wajib baginya adalah tawaf ifadah. Ini tawaf yang merupakan rukun dari rukun-rukun haji. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Dan pertanyaan terakhir kami akan angkat dari pesan singkat. Pertanyaannya sebagai berikut. Assalamualaikum Ustaz, manakah yang lebih utama? Menangis karena takut akan azab Allah atau menangis karena mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya Ustaz, silakan. Baik, tentang masalah yang ditanyakan ini, ada keutamaan ya, nangis karena takut pada Allah Ta'ala, itu ada hadisnya tentang keutamaannya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhuma an-nar." Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun batat min khosh, ainun bakat min khosyatillah. Mata yang menangis karena takut pada Allah. Kemudian yang kedua, wa'inun batat tahrusu fi sabilillah. Dan mata yang tidak tidur karena menjaga di daerah-daerah perbatasan kaum muslimin dari serangan musuh. Dan mereka menjaga di jalan Allah. Ini dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, ini menunjukkan keutamaan orang yang atau mata yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan disentuh oleh api neraka. Adapun seorang menangis mengharapkan rahmat Allah, karunia Allah, itu hal yang baik saja. Kalau bukan Allah yang kita harapkan, siapa yang kita harapkan? Wallahi, jangan harapkan kepada selain Allah untuk mendapat ampunan, untuk mendapat keridhaan. Jangan berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari kiamat kelak, semua para anbiya, para rasul, orang-orang saleh, para aulia, semua pada takut pada Allah Ta'ala. Ya. Maka janganlah kita ini terlalu berharap kepada mereka yang selain Allah. Datang kepada mereka, mengadu di kuburan mereka, meminta pada mereka, mengharapkan ampunan dari mereka, untuk mereka minta pada Allah Ta'ala. Berharaplah kepada Allah, mintalah kepada Allah, datangilah Allah di malam hari, nangislah, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Maha mendengar, Allah Maha pemberi. Kita berharap pada manusia, siapapun orangnya, tidak bisa diharap. Karena manusia itu miskin. Siapapun orangnya, dia membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Ampunannya, rahmatnya, kasih sayangnya. Dalam hadis syafaat yang panjang, ketika kaum mukminin atau manusia di hari kiamat kelak, mereka dalam keadaan yang sulit, mereka menanti agar Allah segera menghisab mereka karena keadaan yang demikian dahsyatnya keadaan itu. Maka mereka satu dan yang lainnya mengatakan, coba kita mencari seorang yang bisa mohon pada Allah Azza wa Jalla agar segera Allah mutuskan pada hari ini. Maka mereka datang kepada Adam alaihissalam. Ya Adam, engkau adalah Allah ciptakan dengan tangannya. Engkau adalah, yakni berbagai macam kelebihan yang disebutkan tentang Adam. Mintalah pada Allah supaya Allah segera menghisab, segera memutuskan. Maka Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi, nafsi, jiwaku atau diriku, diriku, diriku. Sungguhnya Allah sedang murka pada hari ini. Dan tidak pernah Allah murka sebelum dan sesudahnya seperti marahnya pada hari ini. Silakan kalian pergi kepada Nuh. Dia adalah seorang hamba yang Allah menyebutnya sebagai orang hamba yang banyak bersyukur pada Allah. Maka manusia datang kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang diutus oleh Allah. Engkau adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Tidakkah engkau lihat keadaan kami? Mintalah kepada Allah supaya kami segera dihisab, segera diputuskan. Kata Nabi Nuh, diriku, diriku, diriku. Sesungguhnya umat aku pernah berdoa. Ya ini untuk hancuran umat kaumnya. Ya. Dan hari ini Allah sedang marah. Tidak pernah Allah marah seperti hari ini dan sesudahnya. Maka pergilah kalian ke Ibrahim. Dan seterusnya. Kalau para anbiya di hari kiamat memikirkan diri mereka sendiri, apakah ada orang-orang yang kita anggap mereka ini bakal bantu kita, memikirkan kita? maka berharaplah kepada Allah, mintalah kepada Allah, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah orang mukmin bertawakal, menyandarkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla, mengharap ampunan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita beramal iman dan beramal saleh. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang selalu bergantung padanya. Bergantung pada manusia hanya mengakibatkan kehinaan pada diri kita. Tetapi bergantung pada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seorang hamba terhormat. Dia menjadi hamba Allah yang betul-betul hamba Allah. Tapi kalau bergantung pada manusia, pada selain Allah, maka dia akan menjadi budak dan hamba yang manusia. Semoga kita Allah jadikan sebagai hamba-hamba Allah yang betul-betul mukhlis pada Allah, berharap pada Allah, bergantung pada Allah, dan tiada harapan kecuali pada Allah Azza wa Jalla. Aku qauli hadza, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya.